sing that. penting sing satu ku beras ora tak anggap penting anak bojo waren ojo munamuni nuturi koyo bukaji ditongke wae yen kelengar wis glosor dhewe ojo ngono nek dikandani mas glosor dosa lo mas ora. lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran aku keri enge jaman yo sing eling te eling bab nopo man iku budaya pancene bener kandhamu. Adela. potongan tuara karuan watak luru keroncongan leyeh leyeh pena tenang mikir sesok raketakan mikir besok kecengkelan leyeh leyeh pena tenang orang jalo orang gantuman orang antuk jari karipan leyeh leyeh pena tenang apa

Atiku menyang selemas tuku serendang biru ojo sembrono senajan aku janda baru ojo sembrono lho Mas baru yeni tipanya masih baru yey Adela deg-degan jantungku deg-degan nalikane aku krungu kabare ora nyono aku ora nglegowo apa bener sliramu wis pisah. Kempling lho Mas. Boten purun ta? Kempling tenan po. Tenan. Yo yo. Dak pundi cah ayu badhe tindak pundi? Kok tingaren tindak wae ora rupa taksi dewe anak opo ora wedi timbang anggur kula purun ngancani aklarasan mas ali

pancut mlebu ning karung ngepancut alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung. Zeni Inka hey cuy cuy audio Panama Production Adela Oh, saing atiku Tresno sing tak cukup Amung kanggo sliramu Nanging nyatane aku Mbok apusi nolong.